Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha mab'ad. Halaman 32. Terkait tujuan ketiga dari hajar, yaitu limaslahatil mahjur, telah kita baca nasihatnya Ruhaili, kemudian bantahan Syekh Rabi'ah hafizahullah. Aku katakan, kata Syekh Rabi', rujuk ahli bid'ah min an dalalatihim min as'ab as'ubati 'alaihim. Rujuknya ahlul bid'ah dari kesesatan-kesesatan mereka tergolong perkara yang paling sulit diharapkan atas mereka. Kenapa? Sangat sulit diharapkan, sangat sulit terrealisasi rujuknya ahlul bid'ah dari kesesatan mereka. Li'annahum yarawna, karena sesungguhnya mereka ahlul bid'ah itu berkeyakinan anna bid'ahum minad-din yataqarrabuna biha ila Allah, bahwa bid'ah-bid'ah yang mereka anut itu adalah ajaran agama. Mereka meyakini, menyangka diri mereka benar bahwa yang mereka anut itu adalah akidah Islam yang benar, ya. Meyakini bahwa bid'ah mereka itu adalah syariat Islam. Dengan itu mereka melakukan taqarrub, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya, mendekatkan diri kepada Allah dengan bid'ah-bid'ah mereka itu. Ya. Di mengingat itu adalah akidah, prinsip, keyakinan, maka sulit diharapkan mereka rujuk. Hadza ila janibi ma fihim min al-'inad wal istikbar. Ini satu sisi, ya. Ditambah sisi lain apa yang ada pada mereka berupa inad, penentangan, membangkang kalau dinasihati, istikbar, punya kesombongan, keangkuhan. Nah, sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, ana teringat dengan ini sebagai tambahan faedah saja. Ya. Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa kalau bid'ah itu pelaku bid'ah itu, penganut bid'ah itu hanya semata karena syubhat, ya. Ini saja kita dengar tadi sulit, ya, karena meyakini itu adalah agama. Nah, tetapi kalau masih sebatas syubhat, ya la'alla wa la'alla, barangkali, ya. Kalau ada yang menasihati dan mematahkan syubhatnya, dapat ilmu, ya barangkali bisa bertobat rujuk. Itu pun tidak gampang. Tetapi yang lebih sulit lagi, yang paling parah, kalau mubtadi itu sudah menggabungkan syubhat dengan syahwat. Nah, sudah memang karena syubhat, ya, bid'ahnya ditambah itu memang sudah dipermainkan oleh syahwatnya. Ya, sudah ada syahwat. Nah, maka ini sudah sangat sulit. Nah, ini yang digambarkan oleh Syekh Rabi'. Nah, dua sisi. Sisi bahwa mereka meyakini bid'ahnya itu adalah agama, syariat, sehingga mereka beribadah kepada Allah dengan itu. Ditambah lagi ada keangkuhan, kesombongan. Nah, Jadi kalau sudah bergabung syubhat dengan syahwat semakin sulit. Nah, yang kedua kata Syekh Rabi, idza kana al-'alimu muhtamman bi maslahatil mahjur fayahjuruhu zajran lahu la'allahu ya'udu ila al-haq. Jika seorang alim ketika melakukan hajar, ihtimamnya, perhatiannya tertuju pada maslahat al-mahjur, orang yang dihajar, yang diboikot, sehingga dia memboikotnya sebagai hardikan atasnya, untuknya, dengan harapan semoga dia kembali kepada al-haq. Kata Syekh Rabi, jika ini tujuannya, ini ihtimamnya, perhatiannya, fa'atakidu fihi, maka aku berkeyakinan pada orang tersebut, alim tersebut, annahu yada'u nasba 'ainaihi maslahatal ummah fid darajatil ula. Aku beriktikad, berkeyakinan bahwa alim tersebut, meskipun memang dia bertujuan ya menzajar, menghardik mubtadi tersebut agar barangkali bisa kembali kepada al-haq, tetapi mesti, kata Syekh Rabi, yada'u nasba 'ainaihi, mesti pandangan utamanya yang terdepan yang dia perhatikan adalah maslahat ummat fi darajatil ula, ini pada derajat yang pertama, mesti ini tujuan utamanya, tetap ya qabla mura'atihi li maslahatil mahjur, sebelum memperhatikan maslahat al mahjur, mesti demikian. Seorang alim ketika menghajar, memboikot, meskipun tetap tentunya ada ya keinginan mengharapkan dia kembali, tetapi pada derajat yang pertama yang menjadi ihtimamnya, perhatiannya dan tujuannya bukan itu, tetap maslahat umat yang terdepan ya, dan itu adalah berikutnya. Nah, sehingga seandainya yang itu, yakni maslahat mahjur, maslahat orang yang dihajar itu tidak tercapai, tidak masalah. Karena memang bukan itu tujuan utama. Tujuan utama adalah untuk menjaga umat agar tidak ikut-ikutan terpengaruh oleh bid'ahnya. Walidha, oleh karena ini, qalla ma tajidu salafa yura'una hadhil maslahata fi mawaqifihim wa maqalatihim wa mu'allafatihim. Oleh karena ini, jarang kamu temukan dari kalangan salaf ya, mereka memperhatikan maslahat ini, yaitu memperhatikan maslahat orang yang dihajar. Jarang kamu temukan kaum salaf melakukan hajar boikot memperhatikan maslahat orang yang dihajar ya, pada mauqif mereka, pada maqalah, statement-statement mereka, ucapan-ucapan mereka, wa mu'allafatim, dan pada karya-karya tulis mereka. Pada mauqif-mauqif mereka, sikap-sikap mereka, statement-statement mereka, pernyataan-pernyataan mereka, pada tulisan-tulisan mereka, ya, jarang kamu temukan bahwa yang mereka perhatikan adalah maslahat orang yang dihajar. Nah, lida, oleh karena ini, tara julla bal kullal a'immah, kamu mendapati sebagian besar, bahkan seluruh imam-imam Islam, la yaltafituna fihi ila hadhihi al-maslahah al-khassah bil mahjur, mereka tidak menoleh ya, tidak melirik pada hajar yang dilakukan itu kepada maslahat khusus yang terkait dengan orang yang dihajar itu. Nah, hampir semua atau semua a'immah ketika masalah hajar, mereka tidak menoleh kepada maslahat orang yang dihajar, yang diboikot. Karena itu maslahat khusus. Ya, itu maslahat khusus orang yang dihajar. Di sana ada maslahat ammah, maslahat umum, kaitannya dengan seluruh ummah. Ya. Itu yang terdepan. Itu yang diperhatikan oleh mereka. Mereka melakukan ajar itu untuk menjaga umat agar tidak ya ikut sesat dengan mubtadi tersebut, tidak terpengaruh oleh. Qala Syekhul Islam Abu Utsman As-Sabuni. Kata Syekhul Islam Abu Utsman As-Sabuni fi kitabih, dalam kitabnya Aqidatus Salaf, Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith. Yaitu pada halaman 114 115. Wa ya'taqidun wa yaqtaduna. Baik. Wa yaqtaduna bis salafis salihin min a'immatid din wa ulama'il muslimin. Dan mereka ashabul hadith, ahli hadith, ahli sunnah al-jamaah, mereka meneladani kaum salaf yang salih dari a'immat ad-din yang merupakan imam-imam Islam dan ulama kaum muslimin. Wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassikin min ad-din al-matin wal haqqil mubin. Dan mereka ahlus sunnah wal jamaah, mereka berpegang dengan apa yang dipegang ya oleh imam-imam Islam dan ulama kaum muslimin tersebut dari agama ini yang kokoh dan hak yang nyata. Wa yubghiduna ahlal bid'ah, dan mereka ahlus sunnah wal jamaah membenci ahlul bid'ah. Alladzina ahdatsu fid din ma laysa minhu, yang memunculkan, mengarang-arang, mengada-adakan dalam agama ini ajaran yang bukan bagian dari agama ini. Wala yuhibbunahum, dan ahlus sunnah tidak mencintai mereka. Wala yashabunahum, ahlus sunnah tidak ya berteman dengan mereka. Wala yasma'una kalamahum, ahlus sunnah tidak mau mendengar ucapan mereka. Wala yujalisunahum, tidak mau duduk bersama mereka. Wala yujadilunahum fid-dini wala yunadhirunahum, tidak mau berdebat dengan mereka, tidak mau berdiskusi dengan mereka. Wa yarawna sawna adhanihim an sima'i abatilihim allati idza marrat bil adhan waqarat fil qulub dharrat wa jarrat ilaiha min alwasawiti wal khuturat alfasidah ma jarrat. Dan mereka menjaga ya, menjaga pendengaran-pendengaran mereka dari mendengarkan kebatilan-kebatilan ahlul bid'ah wal ahwa, yang kebatilan-kebatilan mereka, kesesatan-kesesatan mereka jika lewat di pendengaran, ha, idza marrat bil adhani waqarat fil qulub. Waqarat fil qulub, akan tertancap, tertanam dalam hati syubhat-syubhat mereka, kesesatan-kesesatan mereka, bid'ah mereka, jika lewat di pendengaran akan tertancap, tertanam dalam qalb, dalam hati. Dan jika demikian, dharrat, akan memudaratkan, merusak. Wa jarrat ilaiha, dan akan menyeret hati ya sehingga timbul wasawis, waswas, khutrat, pikiran-pikiran yang fasida, yang batil ya, majarrat, apa yang akan terjadi ya, yang hitungannya diketahui oleh mereka-mereka yang telah melakukan itu. Nah, oleh karena itu mereka, meskipun mereka adalah orang-orang yang jibal ya, gunung-gunung yang tinggi ilmunya, Muhammad bin Sirin, Ayyub As-Sakhthiani, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya ya, mereka menghindari. Nah, tidak mau. Nah, tidak mau mendengar apa saja dari ahli bid'ah meskipun ayat. Karena itu tadi ya, yang dikhawatirkan. Nah, wa fihi, dan dalam hal ini anzalallahu azza wa jal, Allah azza wa jal menurunkan firman-Nya, wa idza ra'aita alladziina yakhudzuuna fi ayatina, jika kamu melihat orang-orang yang membicarakan ayat-ayat kami dengan kebatilan, fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai mereka ya tobat dari hal itu, berhenti dari hal itu, ya, dan melakukan pembahasan pada yang lain, ya, yang bukan kebatilan, bukan kesesatan. 6 ayat ini dalam surat Al-An'am ayat 68. Nah, ini selesai keterangan Abu Uthman As-Sabuni dalam kitab Aqidah Salaf wa Ashabil Hadith. Nah. Hal sebagai faedah atau sebagai tambih, nah di sini disebutkan oleh Abu Uthman As-Sabuni bahwa mereka tidak mau melakukan ya perdebatan dan diskusi dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang mereka memang bukan orang yang dikenal dari kan ahlus sunnah jamaah, ya, melakukan perdebatan-perdebatan terbuka dengan jil, dengan Islam liberal atau dengan ya tokoh-tokoh sesat yang lainnya, itu bukan thariqahnya ahlus sunnah jamaah. Nah, bukan thariqahnya ahlus sunnah jamaah. Nah, nah itu bagi orang-orang yang mengikuti dan mendengarnya malah semakin berbahaya. Nah, semakin terbuka kesempatan bagi tokoh-tokoh bid'ah itu untuk melemparkan racun-racunnya, syubhat-syubhatnya di majelis. Ya, apalagi tidak bisa dijawab, tidak bisa dibantah. Nah, majelis selesai, pesertanya keluar, yang hadir keluar dalam keadaan penuh dengan syubhat, malah rusak. Nah, memang ini bukan thariqahnya ahlus sunnah jamaah. Nah, ya, oleh karena itu kita mendapati, ya, ahlus sunnah jamaah tidak melakukan itu kecuali pada momen-momen tertentu dengan syarat-syaratnya. Nah, sepertinya kalau itu memang diperintahkan oleh waliul amr, memang diperintahkan oleh pemerintah, dan yang ditugasi ini memang, ya, orang yang ahli di bidang itu karena keilmuannya, kekokohannya, ya, seperti yang pernah terjadi Ali bin Abi Thalib, ya, selaku khalifah menugasi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma untuk mendatangi, ya, kemnya Khawarij. Nah, seorang diri Ibnu Abbas seorang diri datang ke tempatnya mereka, ya, dan mendebati mereka. Mereka menyebutkan syubhat-syubhatnya. Seketika itu juga langsung dijawab oleh Ibnu Abbas. Nah, syubhat-syubhat itu dijawab semuanya dengan dalil-dalil. Habis langsung syubhat mereka dan ribuan dari mereka rujuk. Nah, ataukah kondisi terpaksa, ya, semisal yang dilakukan oleh Imam Ahmad terpaksa melayani tokoh-tokoh Jahmiyah. Ya. Tokoh-tokoh Jahmiyah di hadapan khalifah pada masa mihna khalqil Quran. Nah, karena tokoh-tokoh Jahmiyah yang mereka dekat dengan penguasa dan mereka yang mempengaruhi khalifah ketika itu untuk menguji ulama, ya, untuk menanamkan prinsip akidah kufur, yaitu bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam Allah yang diucapkan Allah yang merupakan sifat Allah. Ya, sehingga terpaksa Imam Ahmad meladeni perdebatan dengan mereka di hadapan khalifah dan membantah syubhat mereka dengan keilmuannya. Nah, tanpa takut sedikit pun kepada mereka. Ya. Dengan kondisi yang begitu, ya. Naam. Yang kalau bukan orang yang kuat imannya, ya, kuat hatinya, kuat ilmunya, ya, bisa saja gemetar atau ya hilang dalil-dalilnya, tapi Imam Ahmad tidak. Nah, semua dipatahkan dengan tenang dan dengan berani. Nah, ya, atau yang dilakukan oleh semisal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, oleh karena kita melihat sendiri yang banyak dari para ulama Ibnu Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dan yang lainnya adalah bantahan-bantahan dalam bentuk tulisan. Nah, pada masa ini kita dapati Syekh Rabi. Nah, dan yang lainnya. Kita dapati dalam bentuk tulisan, bukan perdebatan-perdebatan terbuka seperti itu. Nah. Baik. Wa qala al-Imamul Baghawi rahimahullah. Dan berkata al-Imamul Baghawi rahimahullah. Fi syarh sunnah. Dalam kitabnya syarh sunnah. Hilal syarhihi di tengah-tengah mensyarah di hadithi Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu mensyarah menjelaskan hadith Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu fi takhallufi tsalatsa yang meriwayatkan tentang ketinggalannya tiga sahabat Ka'ab ibn Malik sendiri dan dua sahabat yang lain an ghazwati Tabuk dari perang Tabuk wa minhum Ka'ab radhiyallahu anhu dan di antara ketiganya adalah Ka'ab sendiri yang meriwayatkan hadith ini. Kata Al-Baghawi dalam menerangkan hadis ini, wa fihi dalilun. Pada hadis Ka'ab bin Malik ini terdapat dalil ala anna hijran ahli bid'ah ala ta'bid, bahwa sesungguhnya menghajar memboikot ahli bid'ah ala ta'bid itu berlangsung selamanya. Tidak muqayyad dengan waktu, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sekian bulan tidak. Ya. Selamanya maksudnya sampai faktor penyebab dilakukannya hajar terangkat, yaitu apa? Mubtadi itu tobat. Selama dia tidak tobat, terus dihajar. Begitu. Ini makna adat ta'bid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam خاف على كعب وأصحابه النفاق. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan atas diri Ka'ab dan sahabat yang lain kenifakan, kemunafikan. حين تخلفوا ketika mereka ketinggalan عن الخروج معه ketinggalan perang Tabuk tidak ikut keluar ke Tabuk bersamanya. Nabi Rasulullah mengkhawatir ada kenifakan pada mereka. Fa'amara bihujranihim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan umat untuk menghajar mereka, ya, ila an anzalallahu taubatahum, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang memberitakan ya diterimanya taubat mereka, merekomendasi mereka. Wa arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bara'atahum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui secara pasti ya bara'ah, yakni terbebasnya mereka, selamatnya mereka dari kemunafikan. Karena Allah SWT sudah merekomendasi ya taubat mereka. Nah di sini sudah lewat disebutkan bahwa hajar itu kepada Ka'ab dan dua sahabat yang lain radhiyallahu anhum berlangsung berapa lama? 50 lailah, 50 yawm, yakni 50 hari. Nah, baru kemudian berhenti. Ya. Dari mana sisi pendalilannya bahwa hajar terhadap ahlul bid'ah adalah hawa alat ta'bid selamanya tidak dibatasi dengan hari, padahal itu berlangsung 50 hari. Sisi pendalilannya, karena itu berakhir dikarenakan sudah ada turun ayat yang merekomendasi taubatnya mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa hajar itu terus berlangsung sampai mubtadi itu taubat. Nah, jangan katakan karena Ka'ab bin Malik dihajar 50 hari, berarti kalau kita menghajar mubtadi juga 50 hari. Nah, kalau mubtadinya 50 hari dihajar belum tobat-tobat. Adapun Ka'ab bin Malik 50 hari dihajar karena memang itu akhir ya dengan turunnya ayat yang merekomendasi tobatnya mereka sehingga selesai perkaranya. Nah, ini menunjukkan, jadi justru ini menunjukkan bahwa hajar itu berlangsung sampai mubtadinya tobat. Selama tidak tobat, terus dihajar. Ini satu. Kemudian yang kedua sebagai tambahan faedah, hajar yang dilakukan oleh Nabi SAW di sini jenisnya hajar yang sifatnya am. Hajar am. Hajar yang sifatnya umum. Seluruh kaum muslimin melakukannya. Ya. Dengan segala bentuk hajar. La kalam wa la salam. Tidak diajak bicara, tidak diberi salam, tidak dijawab salamnya. Jika mendekati sahabat, ada sahabat yang didekati, pergi sahabat ini, salam tidak dijawab salamnya. Ketemu tidak ada yang memberi senyum kepadanya. Sampai-sampai terakhir istrinya saja, Nabi Rasulullah SAW merintahkan harus berpisah, bukan cerai, tapi harus berpisah. Nah, sampai-sampai Ka'ab bin Malik menyuruh istrinya pulang dulu ke orang tuanya. Nah, sampai dengan istrinya pun menghajarnya. Nah, ini hajar yang sifatnya umum. Dan seluruh kaum muslim melakukan sampai istrinya tadi kita dengar. Ini dilakukan oleh ulul amr yang memegang urusan. Yang memegang urusan umat. Yaitu pemerintah. Ya, kedudukan Nabi SAW selaku waliul amr. Yang memang punya wewenang memerintahkan umat untuk melakukan ini. Atau seorang alim. Ya, panutan umat yang memerintahkan umat untuk melakukan itu. Nah, kita akan mendapati nanti bahwa ada hajar yang sifatnya tidak am seperti ini. Yakni boleh jadi ya seseorang menerapkan hajar ke orang tertentu, yaitu dia sendiri yang melakukannya dan dia tidak memungkinkan untuk mengajak orang lain melakukannya dan umat melakukannya. Tidak, yang penting dianya sudah melakukan hajar. Difahami? Nah. Kemudian kelanjutan keterangan Al-Baghawi, wa qad madatis sahaba wat tabi'un wa atba'uhum. Dan para sahabat, kaum tabi'in dan tabi' tabi'in, nah, wa ulama'us sunnah dan ulama'us sunnah, ya, mereka telah berlalu di atas prinsip ini, prinsip hajar ini. Naam, ala hadha. Waqad madat as-sahabat tabi'un wa atba'un wa ulama'u sunnati ala hadha. Para sahabat tabi'in, tabi' tabi'in dan ulama' sunnah, mereka telah berlalu di atas ya prinsip ini, prinsip hajar ini. Ya, mereka mengamalkannya. Mujmi'in, muttafiqin, mereka ijma'. Mereka sepakat ala mu'adati ahli bid'ati wa muhajaratihim. Ijma' sepakat atas ya permusuhan terhadap ahlul bid'ah dan menghajar memboikot ahlul bid'ah. Selesai keterangan Al-Baghawi rahimahullah. Yang ketiga kata Syekh Rabi, qulta, kamu wahai Ar-Ruhaili mengatakan pada nasihatmu barusan, wa syawahidu dzalika katsiratun fi siratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa kadzalika ahadius salaf المقتدين به في ذلك في هجر بعض المخالفين زجر الله وتأديبا شواهد دليل yang banyak pada sirahnya Nabi SAW yang menunjukkan hal itu, juga ajaran salaf yang dijadikan panutan dalam hal itu ya juga banyak dalam hal menghajar sebagian orang yang menyelisih syariat demi untuk menghardik mereka dan mendidik mereka. Nah, kamu mengatakan banyak, mana yang banyak itu? Mana? Enggak disebutkan. Ya. Falaitaka, kata Syekh Rabi, falaitaka dzakarta katsiran min hadis syawahid. Sekiranya kamu menyebutkan ya banyak dari syawahid yang kamu isyaratkan itu, mana? Kenapa kamu tidak sebutkan? Sekiranya kamu menyebutkannya, liyakuna syababu ala basiratin min amrihim, sehingga syabab ya, para pemuda di atas ilmu ya ketika mereka memegang urusan mereka. Kamu mendatangkan dhabit, qaidah, katanya banyak dalilnya. Mana dalil itu? Nah, kalau ada dalilnya yang banyak itu disebutkan, nah kita kan jadi tahu, jadi jelas pegangannya. Kalau tidak disebutkan dalilnya, nah tidak jelas. Baik. Kemudian kata Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili pada halaman 25, sabian yang ketujuh, yang bagi linnadhiri fi mas'alati hajril mukhalifi lil maqsad ats-tsalith min maqasid al-hajr wa huwa hajrul mukhalifi li maslahati wa islahihi mura'atu ad-dawabit asy-syar'iyyati allati nassa 'alayha al-a'immatul muhaqqiqun fi hadha al-bab wa allati min khilaliha yatabayyanu 'ala wajhi ad-diqqati man yushra'u hajruhu mimman la yushra'u hajruhu min al-mukhalifin wa min hadhihi ad-dawabit. Nah, yang ketujuh, yang bagi linnadhir, semestinya bagi orang yang melihat ya memandang fi mas'alati hajril mukhalif, pada masalah menghajar orang yang misi syariat, lil maqsadith thalith, dengan tujuan yang ketiga. Apa tujuan yang ketiga? Melakukan hajar untuk maslahat al-mahjur. Nah, ini Ibrahim Ruhaili banyak bicara tentang ini. Sudah di beberapa kali kami tekankan bahwa ini syubhatnya Ruhaili yang bahaya. Sudah kita dengar jawaban-jawabannya. Nah, dia banyak menekankan ini. Ya. Banyak menekankan pada maslahat orang yang dihajar. Pada sudah kita dengar bantahnya barusan ya. Bahwa hampir seluruh ulama bukan ini yang diniatkan, yang dituju oleh mereka. Tetapi maslahat umum. Itu maslahat umat selain dirinya sendiri. Nah. Baik. Untuk tujuan yang ketiga itu masalah yang mahjur dari tujuan-tujuan hajar. Nah. Yani semestinya bagi orang yang melihat masalah ini, mura'at ad-dawabit asy-syar'iyyah, memperhatikan dawabit-dawabit syar'i, kriteria-kriteria syar'i, kaidah-kaidah syar'i. Ah ini. Lagi-lagi nih, mengangkat-angkat dawabit wa'id. Ya, berbicara tentang kaidah dhabit itu enggak gampang ya ikhwan. Nah, yang namanya qaidah, dhabit itu enggak gampang sebenarnya. Nah, karena itu kesimpulan dari adillah. Ya, kalau salah menyimpulkan qaidahnya apa? Salah jadinya. Dhabitnya salah. Ini enggak gampang. Nah. Ini banyak berbicara tentang dhabit, qaidah. Nah, allati nassu 'alaiha al-a'immatul muhaqqiqun. Nah, kata di sini dihiasi dikatakan bahwa yang ditegaskan oleh a'immatul muhaqqiqun, imam-imam ahli tahqiq, ahli peneliti fi hadzal bab, dalam bab ini disandarkan kepada a'immatul muhaqqiqun. Nah, padahal tidak demikian kenyataannya. Wallati min khilaliha, dan yang ya, dari sela-selanya, yatabayyanu ala wajhi diqqah, menjadi tampak jelas secara teliti, man yusra'u hajruh, siapa yang memang disyariatkan untuk dihajar, mimman la yusra'u hajruh, dari yang lainnya yang memang tidak disyariatkan untuk dihajar, minal mukhalifin, dari kalangan orang yang menyelisih syariat. Kemudian dia pun menyebutkan, wa min hadhihi dhawabit, di antara dhawabit-dhawabit, kaidah-kaidah itu. Satu, ma yata'allaku bil hajir, dhabit qaidah yang terkait dengan orang yang menghajir. Ingat pembahasannya ini berputar pada melakukan hajir untuk maslahat orang yang dihajir. Kata dia, jika mau menghajir dengan tujuan untuk maslahat orang yang dihajir, ada dhabit-dhabitnya, ada qaidah-qaidahnya. Di antara qaidah itu yang pertama, ma yata'allaku bil hajir, qaidah yang terkait dengan orang yang menghajir, memboikot. Wahwa ayyakuna kawiyan muasiran, bahwa orang yang melakukan hajar itu harus orang yang kuat dan orang yang punya pengaruh. Bihaythu yuasiru hajarahu fi zajril mukhalif, dalam arti, ya, hajar yang dilakukan oleh dia memberi pengaruh, ya, menghardik orang yang menyelisih syariat tersebut. Amma in kana dha'ifan, adapun kalau orang yang melakukan hajar itu dha'if, lemah, ya, lemah, orang yang dihajar tidak peduli dengan dia, tidak memperhitungkan dia. Fa in hajrahu la yu'addi al-gharad, maka sesungguhnya hajarnya tidak menyampaikan kepada maksud. Wa hadha idza kana al-maqsudu min al-hajri huwa ta'dibu. Wa hadha idza kana al-maqsudu min al-hajri huwa ta'dib al-mukhalif. Ini jika yang menjadi tujuan hajar mendidik orang yang dihajar, yang menyelisih syariat. Nah. Ya. Nah ini. Padahal kita sudah tahu ada di sana tujuan-tujuan lain yang banyak. Masalah hajar jangan diputar-putar seputar ini saja. Nah. Melakukan hajar, dengan melakukan hajar berarti seseorang apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disyaratkan harus ikhlas dan hajarnya harus dibangun di atas ilmu, tidak sembarangan. Dengan melakukan hajar dia telah menerapkan prinsip apa? Al-wala wal-bara. Dengan Hajar yang dilakukan, menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Terserah. Ya, di mata dia yang melakukan Hajar ini lemah, tidak diperhitungkan, ya terserah, itu urusan dia. Yang jelas orang yang melakukan Hajar, dia sudah beribadah kepada Allah, sudah berwala, berbara, menerapkan prinsip wala bara, beramar ma'ruf nahi mungkar. Adapun masalah dia, dia menganggap orang ini atau tidak, itu urusan dia. Karena memang itu bukan tujuan inti. Kan begitu. Nah. Nah, kemudian kata dia, amma in kana al-qasdu huwa an-nadhra limaslahati al-hajir, adapun jika tujuan hajar itu untuk maslahat orang yang menghajar, bihaitsu yukhsha alaihi ad-darar, dalam arti dikhawatirkan atas orang yang melakukan hajar itu mudarat fi dinih, pada agamanya, min mukhalafati al-mukhalif, akibat bercampur berbaur dengan orang yang menyelisih syariat, falahu ayahjura, maka boleh bagi dia untuk melakukan hajar, kulla man yatadarraru bimujalasatihi, siapa saja yang akan berakibat dia termudaratkan jika duduk bersamanya, wa mukhalatatihi, dan jika berbaur dengannya. Kama taqaddama takriru dhalik, sebagaimana telah lewat penetapan hal itu. Nah, ini kan berputar-putar babitnya. Nah. Aqul, kata Syekh Rabi, ma aktsara ma man yata'atsaru bi ahli al-bid'ah wal batil. Nah, di sini kalian lihat di akhir dikatakan kalau maslahatnya untuk al-hajir, yakni menghajar dengan tujuan untuk maslahat dia yang menghajar itu, karena khawatir terpengaruh, termudaratkan oleh mubtadi'. Ya, maka siapa saja yang dipandang oleh dia, dia bisa terpengaruh olehnya, maka terapkan hajar. Artinya apa? Kalau dia merasa dirinya hebat, kuat, tidak khawatir terpengaruh, berarti tidak harus dihajar. Nah, ini pintu bahaya. Itu. Oleh karena itu, kata Syekh Rabi membantah. Aku katakan, ma aktsaru man yata'atsaru bi ahli al-bid'ah wal batil. Betapa banyak orang yang terpengaruh oleh ahlul bidah wa ahlul batil, fayaqau fi dhalalihim, sehingga terjerumus dalam kesesatan mereka, la minal awam, bukan hanya dari kalangan keumuman awam, keumuman kaumsia, dari kalangan orang awam. Orang awam artinya orang-orang yang tidak menuntut ilm, ya, yang tidak punya dasar ilm, wa tullabil ilm, dan bukan pula hanya dari kalangan orang-orang yang tingkatannya penuntut ilm, bal mimman yad'i lahu, bahkan dari kalangan orang-orang yang mengklaim bahwa mereka adalah ahlul ilm. Mimman yud'a lahu wa yu'taqadu fihi. Nah, bal mimman yud'a lahu wa yu'taqadu fihi annahu alim, bahkan dari kalangan orang-orang yang diklaim bahwa dia ahlul ilm dan diyakini bahwa dia alim. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ada tiga tingkatan. Ada awam. Awam itu orang-orang yang tidak menuntut ilmu. Tidak menuntut ilmu. Awam. Ya. Nah. Tidak menuntut ilmu. Tidak punya dasar ilmu. Sama sekali. Nah. Ini keumuman orang. Kaum muslimin seperti itu. Di sana ada orang-orang yang lebih tinggi dari mereka. Yaitu tulab al-ilm. Orang-orang yang sibuk menuntut ilmu. Tetapi belum sampai pada tingkatan alim. Yang ketiga adalah alim, ulama. Kata Syekh Rabi, banyak orang yang terpengaruh yang hidup al-batil, bukan hanya dari kalangan awam, bukan hanya dari kalangan penuntut ilmu, bahkan dari kalangan orang yang dianggap itu alim. Lidha, oleh karena ini, kathura tahdhiru ahli ilmi. Oleh karena ini, banyak tahdhir, peringatan ahli ilm, li'umumin nas, kepada keumuman kaum muslimin, ya, keumuman kaum muslimin masuk di dalamnya, peringatan kepada awam, peringatan kepada tulabul ilm, penuntut ilm, dan peringatan kepada ulama. Min mujalasati ahlil batil wa mukhalatatihim, peringatan kepada mereka agar berhati-hati, agar menghindar dari duduk dengan ahlul batil dan berbau dengan ahlul batil. Wa min aqwalis salaf, di antara pernyataan salaf, statement salaf, innal bid'ah khattafah. Hafalkan itu. Ya, di antara ucapan salaf yang banyak, mereka mengatakan innal bid'ah khattafah. Sesungguhnya bid'ah-bid'ah itu khattafah, menyambar kuat. Wal qulubu madza? Dha'ifah. Sedangkan kalbu-kalbu hati-hati itu lemah. Kalbu lemah, iman lemah, ilmu lemah. Sementara bid'ah-bid'ah itu menyambar kuat. Ya, berarti gampang kena. Jadi, solusinya bagaimana? Solusinya dihindari. Jangan merasa hebat. Jangan merasa hebat. Ya, barangkali dia datang dengan syubhat yang hebat. Ternyata ilmunya tidak sampai. Kena. Nah. Wa kana jibalul ilm. Dan adalah gunung-gunung ilm. Min amthali. Ya semisal Ibn Sirin. Muhammad bin Sirin. Wa Ayyub As-Sakhtiyani. Mereka ini imam-imam, tokoh-tokoh dari kalangan tabi'in. Salaf ini. Muridnya sahabat. Adalah mereka. Ya, dan semisalnya, yarfuduna sima'a kalami ahlil bid'ah. Mereka menolak mendengar ucapan ahlul bid'ah. Idza talaba minhum dzalik, jika datang seorang mubtadi' minta kepada salah satu mereka untuk berbicara sesuatu, walau kana al-ma'rudu 'alaihim qira'at al-Qur'an, meskipun yang ditawarkan oleh mubtadi' itu hanya mau membacakan Al-Qur'an. Tolong dengarkan. Saya ingin sekali membacakan ayat kepada imam. Ya, tolong. Ya. Dengarkan satu ayat saja. La, tidak. Nah. Sampai-sampai tetap di situ. Ya, akhirnya ini yang pergi. Nah. Imamnya ini yang meninggalkan majelis, dibiarkan di situ. Nah. Karena sudah ditolak, dia tidak mau pergi, akhirnya dia ditinggal di majelis. Nah. Kullu dzalika hifadzan ala aqaidihim. Hal itu semua dilakukan demi untuk menjaga akidah-akidah mereka. Wa tajannuban lil wuqu'i fil fitan, dan demi menghindari dari terjerumus dalam fitnah-fitnah. Wa laqad waqa'a adadun min kibaril ulama fi habaili ahli batil. Sungguh demi Allah, telah terjerumus sederetan sejumlah kibar ulama. Ah, ini tingkatan berikutnya. Jadi tadi kita mendengar awam, tulabul ilm, ulama. Ulama juga bertingkat-tingkat. Ada ulama yang tingkatannya kibar, ulama besar. Ya, ulama besar itu ulama yang sudah banyak fatwanya, banyak kitab-kitabnya, ya usianya pun sudah tua, ya memang sudah tingkatan ilmunya masya Allah alaihim. Nah, itu kibarul ulama. Nah, ini sekarang yang disebutkan oleh Syekh Rabi, realitasnya sejumlah kibarul ulama, bukan ulama biasa, ternyata terjerumus dalam habail ahlil batil, terjaring dalam jaring-jaring ahlul bidah, ahlul batil. Dicontohkan, disebut nama-namanya. Ka Abdul Razak As-Sun'ani. Contohnya Abdul Razak As-Sun'ani. Sahibul Musannaf. Penulis Al-Musannaf. Dan kitab-kitab yang lain yang banyak. Nah. As-Sun'ani ahli hadis pada zamannya Imam Ahmad. Dan yang lainnya. Sampai tercatat dalam sejarah. Tidak tercatat dalam sejarah seorang ahli hadis yang didatangi, ya, oleh ahli hadis untuk menimba hadis dari dia yang terbanyak dari dia. Nah, dari seluruh penjuru dunia datang kepadanya paling banyak, ya, murid yang datang menimba ilmu kepadanya di Sana'a. Al-Imam Ahmad sendiri dengan Yahya bin Ma'in rihlah ke sana. Nah, rihlah ke sana untuk menuntut ilmu. Abdul Razak Sana'ani waqa'a fi tasyayyu', ternyata terjerumus dalam, ya, tasyayyu', ya, akidah Syiah. Nah, tapi bukan akidah Syiah seperti yang sekarang, ya, yang parah seperti sekarang. Nah, wa Ya'qub ibni Syaibah wa ghairihi wa Ya'qub ibni Syaibah wa ghairihi waqa'u fi fitnati al-waqf al-Qur'an. Ya'qub bin Syaibah dan yang lainnya terjerumus dalam fitnah al-waqf al-Qur'an. Nah, fitnah al-waqf al-Qur'an yang mengatakan bahwa saya tidak tahu, yakni tawakuf. Ya, saya tidak tahu Al-Quran itu kalam Allah, sifat Allah atau makhluk. Nah, ini bid'ah. Ini ditahdir oleh Imam Ahmad. Nah, wal Baihaqi ta'athara bi Ibni Furaq fa waqa'a fi syai'in min al-Asy'ariyah. Al-Imam Al-Baihaqi. Nah, Ya'qub bin Syaibah tadi, Ya'qub bin Syaibah ini ahli hadis. Nah, banyak dinukil ya dalam kitab-kitab ya ucapan dia tentang penilaian dia tentang rawi hadis. Ahli hadis dia. Ditabdi' mubtadi, dihukumi mubtadi oleh Imam Ahmad karena ini tadi waqfil Quran. Karena pengaruh ahlul bidah yang lainnya dia terpengaruh. Al-Baihaqi, siapa yang tidak kenal Al-Baihaqi? Punya Sunan Al-Kubra, Ma'rifat Sunan Al-Athar, punya kitab-kitab yang banyak. Imam Al-Baihaqi. Nah, Imam besar ahli fiqh. Ta'atsar bi Ibnu Furaq fa waqa'a fi syai' min al-Asy'ariyah, dia terpengaruh oleh Ibnu Furaq, ternyata terjemus dalam sebagian akidah Asy'ariyah. Wa Ibnu Aqil waqa'a fi haba'il al-Mu'tazilah. Ibnu Aqil, siapa yang tidak kenal Ibnu Aqil? Imam Hanabilah. Pada masanya imamnya fuqaha Hanabilah. Imam besar. Nah, ahli fiqh terjerumus dalam akidah Mu'tazilah. Ya. Wa kam ya. Berapa dan berapa? Ini yani banyak minal muntasibina ilal ilm, dari kan orang-orang yang menisbahkan diri kepada ilm, wal mudda'ina lis-salafiyah, dan mengklaim mengaku dirinya salafi, waqa'u fil fitnah, terjerumus dalam fitnah bisababi mujalasatihim, dikarenakan mujalasah duduk ya bersama ahlul bidah, wasima'ihim li ahlil batil, mendengarkan ya ahlul batil, wa qira'atihim li kutubihim, dan mereka membaca kitab-kitabnya ahlul batil. Wa fi dzalika ibrah kubra wa dzikra li qaumi ya'qilun, dan pada hal itu terdapat pelajaran yang besar dan peringatan yang besar bagi orang-orang yang berakal. Nah, maka mau dibawa ke mana? Ya, salafiyun ini oleh Ibrahim Ruhaili ketika dia mengatakan boleh mengambil ilmu dari Abu Hasan Al-Misri. Ya, Al-Ikhwan yang sudah kita dengar keterangan tentang dia sejalan dengan Ali Hasan Al-Halabi. Nah, ya di antara kesusahan Abu Hasan Al-Misri, dia mengatakan bahwa di antara ulama salaf adalah Al-Hasan Al-Banna. Al-Hasan Al-Banna pendirinya Ikhwan Al-Muslimin. Nah, pendirinya Ikhwan Al-Muslimin. Mubtadi. Dikatakan oleh dia adalah ulama, salah satu ulama ahli sunnah, ulama salaf. Ya, dan punya keterikatan, keterkaitan dengan ulama salaf. Dan tidak punya hubungan, keterkaitan dengan ulama Saudi. Gitu. Nah. Ya. Karena benci dan tidak suka dengan ulama Saudi. Karena ulama ahlus sunnah di sana semua. Ya, di samping juga ada di negeri yang lain. Tetapi kibarnya di sana. Nah. Nah ini. Ya. Hasan al-Banna pendirinya Ikhwan Muslimin. Dia katakan sebagai ulama salaf. Nah, Ikhwan Muslimin. Ya. Allah musta'an. Yang sudah dilarang di Arab Saudi ini sekarang. Ya, pergerakan Ikhwan Muslimin sudah dilarang oleh resmi oleh pemerintah Arab Saudi. Dan semua partai yang ada kaitannya dengan itu dilarang. Nah, Allahumma musta'an. Tafadhal ikhwan. Jazakumullah khairan. Subhanallah, alhamdulillah.